بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih bersama beliau di dalam tafsir surat At-Tur ayat yang ke-28 atau 38 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون قال الله تبارك وتعالى masih bercerita tentang upaya kaum musyrikin untuk menolak Rasul alaihi salatu wassalam dan apa yang dibawanya dengan berbagai macam tuduhan dan tudingan kepada beliau. Allah tabaraka wa ta'ala menantang barakallahu fikum mereka untuk mendatangkan yang seperti yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jika mereka itu orang-orang yang jujur, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah jalla wa ala mengingatkan kepada mereka terkait dengan ketidakmampuan mereka untuk berbuat apa-apa. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka telah tercipta dari sesuatu dari tanpa asal ataukah mereka yang mencipta ataukah mereka, kata Allah Jalla wa'ala, yang menciptakan langit dan bumi namun tetap mereka tidak percaya ataukah mereka, kata Allah Jalla wa'ala, memiliki perbendaharaan Rabb mereka, Rabbika, amhumul musaytirun, ataukah mereka itu punya kekuasaan terhadap ciptaan Allah Jalla wa'ala dan kerajaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan, am lahum sullamu yastami'una fih, ataukah mereka itu memiliki sulam, yaitu tangga yang mereka mendengar padanya ai dari langit persoalan-persoalan ghaib. Falyati mustami'uhum bisultanin mubin, maka hendaklah datang mereka-mereka yang maku mendengar, datangkan dengan bukti-bukti yang nyata. Am lahul banat walakumul banun, ataukah bagi Allah Jalla wa'ala anak wanita, lalu bagi kalian adalah anak lelaki? Am tas'aluhum ajram fahum min maghramin mudqalun? Ataukah engkau wahai Rasul Allah tabaraka wa ta'ala meminta kepada mereka imbalan, lalu mereka menjadi orang yang berutang lalu diberatkan karena permintaan engkau? Am tas'aluhum ajra? Ataukah engkau, kata Allah Jalla wa'ala, meminta kepada mereka itu imbalan, meminta kepada mereka itu upah, lalu kemudian mereka berutang-untang lalu diberatkan dan diberatkan? Am indahumul ghaibu fahum yaktubun? Ataukah mereka itu memiliki ilmu tentang persoalan ghaib yang mereka bisa tulis? Am yuriduna kaida? Ataukah mereka itu ingin melakukan tipu daya? Falladzina kafaru humul makidun? Maka orang-orang kafirlah yang mereka tertimpa tipu daya. Ataukah, kata Allah Jalla wa'ala, mereka memiliki sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka sekutukan? Kita lihat tafsirnya. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, am lahum sulamun yastami'una fi, ay alahum ittila'un 'alal ghaibi wastima'un lahu bainal mala'i fayukhbiruna an umurin la ya'lamuha ghairuhum. Kata Sa'di rahimahullah, apakah mereka memiliki pengetahuan tentang persoalan ghaib yang mereka dengar di tengah-tengah al-malak, yaitu manusia, lalu kemudian mereka bisa menginformasikan perkara-perkara yang tidak bisa diketahui oleh selain mereka? Falyati mustami'uhum al-mudda'i lidhalik bisultanin mubin. Coba datangkan, kata Allah Jalla wa'ala, orang yang dari mereka mengaku mengerti persoalan ghaib, datangkan bukti yang nyata. Wa anna lahu dhalik, bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Wallahu ta'ala alimul ghaibi wa syahada, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin yukhbiruhu bima arada min ilmihi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui tentang yang gaib dan yang nampak, dan Allah Jalla wa'ala tidak menampakkan persoalan gaib ilmunya kepada seorang pun kecuali siapa yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala dari kalangan Rasulnya, dan dia menginformasikan apa yang Allah Jalla wa'ala inginkan dari ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza kana Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa huwa afdalur rusuli wa a'lamuhum wa imamuhum wa huwal mukhbiru bima ukhbira bihi min tauhidillah wa wa'idihi wa ghairi dhalik min akhbarihi as-sadiqah. Jika dia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah rasul yang paling utama, yang paling berilmu dan imam para rasul, dia menginformasikan apa yang diberitakan kepada beliau tentang persoalan ghaib. Apakah kaitannya tentang tauhidullah, janji-janji Allah, dan selain itu dari akhbar, berita-berita yang jujur? Kalau saja beliau sebagai rasul yang paling utama, yang paling berilmu, bahkan imamnya para rasul, beliau menginformasikan apa yang diberitakan kepada beliau. Apakah kaitannya dengan tauhidullah, janji-janji Allah, atau selain itu dari berita-berita yang jujur. Wal mukadzibun, sementara mereka yang mendustakan, hum ahlul jahli, mereka adalah orang bodoh, wadhalal, orang yang tersesat, wal ghay, orang yang menyimpang, wal inad, orang yang menentang. Fa ayyul mukhbiraini ahaqqu biqabuli khabarihi. Lalu dua yang menginformasikan, yang mana yang lebih patut dan pantas untuk diterima informasinya? Barakallahu fikum. Jadi beliau menjelaskan rahimani wa rahimakumullah, bahwa mereka kaum musyrikin mengaku mengerti persoalan yang gaib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menginformasikan sesuatu yang sifatnya gaib, apakah yang telah terjadi atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, kecuali apa yang diberitakan oleh Allah Jalla wa'ala kepada beliau alaihi salatu wassalam. Lalu dari dua yang memberikan informasi ini, mana yang lebih patut untuk diterima beritanya? Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau ingin memberitahukan kepada kita, semua persoalan gaib ilmunya di sisi Allah Jalla fi'ula. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menginformasikan persoalan yang gaib kecuali setelah diberitahukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui beliau imamul anbiya, beliau afdalur rusuli, beliau a'lamuhum, tetap tidak memiliki pengetahuan terkait dengan persoalan ghaib. Barakallahu fikum. Keberikutnya, kalau ada yang mengaku mengerti persoalan ghaib, maka dia adalah taghut, min ru'asa'it taghut, termasuk dari kepala-kepalanya taghut. Mau jadi kiai mengaku perkara gaib, mau jadi apa namanya dukun mengerti persoalan gaib, maka ini adalah kekufuran kepada Allah Jabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan khususan, war rasul sallallahu alaihi wasallam qad aqama min al-adillati wal barahin ala ma akhbara bihi ma yujibu an yakuna dhalika 'ain al-yaqin wa akmal as-sidqi. Kata beliau, terlebih khusus Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menegakkan dalil-dalil dan bukti-bukti atas apa yang beliau beritakan, yang itu semuanya berkonsekuensi ainul yakin, yang mendatangkan keyakinan dan kejujuran yang sempurna. Wahum, sementara mereka lam yuqimu ala madda'ahu syubhatan fadlan an iqamati hujjatin. Sementara mereka tidak mampu mendatangkan pada apa yang mereka akui syubhat saja tidak mampu, lebih-lebih menegakkan hujjah. Barakallahu fikum. Jadi ini sebagai sebuah informasi bahwa siapapun yang berada di dalam kebatilan tidak akan pernah melangkah dengan kebenaran. Tidak akan menempuh cara-cara yang terhormat, cara-cara yang sportif, barakallahu fikum, adil. Tidak akan menempuh, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mereka akan menggunakan cara-cara yang licik, yang nanti akhirnya adalah melakukan makar, tipu daya. Karena dia pertama tidak akan pernah mampu mengalahkan kebenaran. Walaupun mungkin yang membawa kebenaran itu tukang ojek. Atau mungkin barakallahu fikum, tukang sapu, tukang batu. Dia adalah kalibernya tinggi. Kelasnya tuan guru, atau mungkin kiai, atau mungkin alim. Jikalau yang benar itu adalah pada tukang sapu itu, dia tidak pernah akan sanggup untuk membantahnya. Dia tidak pernah akan sanggup untuk mengalahkannya, barakallahu fikum. Sehingga tidak ada langkah dan cara untuk kemudian menurut dia menodai, mengalahkan tukang sapu ini, kecuali harus dengan cara-cara kotor. Dusta akan ditempuh, barakallahu fikum. Al-khida, langkah terakhir, melakukan penipuan, berbagai macam tipu daya agar orang atau tukang sapu ini yang berada di atas kebenaran ditinggalkan oleh banyak pihak. Dia akan lakukan, barakallahu fikum. Namun akan disebutkan nanti upaya-upaya ahlul batil dalam melariskan kebatilannya, mulai dari ahlul kafara, orang-orang kafir, terus bagaimanapun cara dia menyembunyikan kebatilannya, mau berpenampilan dengan penampilan apa saja, mau membungkusnya dengan bungkusan yang paling wangi, yang namanya bangkai itu tetap akan keluar baunya. Yang namanya yang busuk itu mesti akan tercium, barakallahu fikum. Tidak akan bisa, rahimani wa rahimakumullah, disembunyikan. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, disinilah letaknya kejujuran. Di saat kita mengikuti langkah yang jujur di dalam hidup, barakallahu fikum, tidak ada yang akan menggugat. Siapa? Siapa yang akan menggugat Anda? Tapi jikalau engkau telah melakukan sesuatu yang salah dan keliru, tentu ahlul hak akan menggugat engkau. Ya? Orang-orang yang berjalan di atas kebenaran akan datang menggugat, barakallahu fikum. Tapi jika engkau berjalan di atas kelurusan dan kejujuran, tidak ada yang akan sanggup menggugat engkau. Kalaupun ada yang mau menggugat, dia yang akan terkapar, dia yang akan terjatuh, dia yang akan terguling, barakallahu fikum. Ini perjalanan kebenaran dalam setiap masa. Sudah dilakukan oleh orang-orang jago, orang-orang hebat, sekelasnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dari kaum yang terhormat dan terpandang. Sudah dicoba, dilakukan untuk menumbangkan kebenaran. Bahkan mereka bersatu padu antara yang tinggal di jazirah Arab dan juga orang sedunia yang memusuhinya. Sudah dilakukan. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka menyangka kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam meninggal dunia, berakhir. Kan itu yang mereka inginkan. Bagaimana upaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh, dilenyapkan, menurut mereka dengan lenyapnya atau meninggalnya atau wafatnya Nabi kita alaihi salatu wasallam, mereka menyangka kalau dakwah itu atau kebenaran itu akan mati sebagaimana meninggalnya Nabi kita alaihi salatu wasallam. Tidak demikian. Agar kita menyadari bahwa Nabi kita alaihi salatu wasallam tidak lebih dari seorang mubaligh. Kebenaran itu datangnya dari Allah Jabaraka wa ta'ala. Sehingga kapanpun, dimanapun, seberapapun kekuatan engkau, di saat menghadapi kebenaran, berarti engkau berhadapan dengan Allah Jabaraka wa ta'ala. Walaupun yang membawa kebenaran itu adalah orang ingusan dalam masalah ilmu, Anda berhadapan dengan pemilik kebenaran, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Tidak ada cerita. Al-haq itu kemudian ditumbangkan. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam perjalanan. Adapun menang dan kalah para pembawa kebenaran, memang itulah sebuah ketentuan. Tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Tapi itu kepada para pembawanya. Terkadang menang, terkadang juga kalah. Tetapi kebenaran itu pasti akan menang. Sehingga kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, seseorang terus berpegang dengan kebenaran. Dia tidak melirik fulan, dia tidak melirik Alan, dia tidak melirik Umar, tetapi kebenaran yang dia jaga, yang dia bawa, yang dia pikul, yang dia jalankan, yang dia ikuti, yang dia berprinsip. Maka di saat fulan ini tersesat, dia tetap bersama kebenaran. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka segala upaya orang-orang kafir mereka telah lakukan, sampai kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tidak hanya mereka melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa kebenaran, wa qauluhu amlahul banat kama za'amtum wa lakumul banun fatajma'una bainal mahdhurain. Ucapannya, apakah bagi Allah anak-anak putri sebagaimana yang mereka juga duga, dan bagi kalian adalah anak lelaki, sehingga kalian menghimpun antara dua larangan. Apa itu? Ja'alakum lahul walada wakhtiyarukum lahu angkosos sinfaini. Kalian jadikan bagi Allah Jalla wa'ala anak, larangan. Yang kedua, kalian pilihkan bagi Allah Jalla wa'ala yang angkosos sinfaini. Kalian tak senang anak wanita, kalian bunuh hidup-hidup, kalian kubur hidup-hidup. Barakallahu fikum. Kok malah kalian titipkan anak putri bagi Allah Jalla wa'ala? Kalian sudah melakukan dua pelanggaran. Barakallahu fikum. Fahal ba'da hadha tanaqusi li rabbil alamin ghayatun aw dunahu nihayah. Apakah setelah bentuk pelecehan seperti ini ada lagi yang lebih tinggi lagi? Atau ada lagi yang lebih ujung lagi? Ada. Ya. Cara mereka menjatuhkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Jalla wa Ala mengatakan, Am tas'aluhum ya ayyuhar rasul ajran ala tablighi risalah. Ataukah engkau ya Rasul Allah menuntut mereka untuk memberikan kepadamu upah sehingga mereka merasa berat untuk menerima ajakanmu? Am tas'aluhum ya ayyuhar rasul ajran ala tabghiril risalah ala tablighir risalah? Apakah engkau meminta kepada mereka wahai ar-rasul upah, ganjaran, nilai, imbalan dalam menyampaikan risalah sehingga mereka menolak? Tentunya apa yang kau bawa merasa diberatkan. Fahum mim maghramim muskalun, lalu mereka berhutang, menjadi orang yang berhutang dan diberatkan. Laisal amru kadzalik, perkaranya bukan itu. Bal antal harisu ala ta'limihim tabarru'an min ghairi syai', bahkan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersemangat untuk mengajarkan mereka sukarela dengan tanpa imbalan apapun. Bal tubaddilu lahumul amwal al jazilah, bahkan engkau yang telah mengorbankan buat mereka harta-harta benda yang besar ala qabuli risalatik, agar mereka menerima risalah engkau, agar diterima risalah yang kau bawa. Wal istijabati li amrik wa da'watik, agar mereka menerima ya perintah engkau dan dakwah engkau. Wa tu'til mu'allafata qulubuhum, bahkan engkau telah memberikan kepada mereka yang sedang dijinakkan hati-hati mereka, liyatamakkanal ilmu wal imanu min qulubihim, agar ilmu dan iman menjadi kokoh di dalam hati-hati mereka. Persoalannya bukan itu, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuntut apapun dari mereka. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam tidak menuntut apapun, barakallahu fikum, dari mereka. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam yang berkorban segala apa yang beliau miliki. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, ataukah mereka berpengetahuan tentang persoalan gaib yang lalu mereka bisa mencatatnya? Maka nu ya'lamunahu minal ghuyub, apa yang mereka ilmui tentang persoalan yang gaib? Fayakunun qad ittala'u ala ma lam yattali alaihi Rasulullah, sehingga mereka telah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradu, lalu mereka tentang. Wa'anadu, lalu mereka musuhi. Bima indahum minal ghaib, apa dengan apa yang mereka miliki dari pengetahuan ghaib. Waqad 'alima annahum, waqad 'ulima annahum humul ummatul ummiyatu aljuhadu dhalun, dan sungguh mereka diketahui adalah umat yang ummiyah, tidak bisa menulis dan membaca tulisan. Mereka adalah umat yang juhal, yang bodoh, adhalun, dan sesat, barakallahu fikum. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi 'indahu min al-'ilmi a'dham min ghairihi, wa anba'ahu Allah min 'ilmi al-ghaibi 'ala ma lam yattali 'alayhi ahadun min al-khalqi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki pengetahuan tentang persoalan ghaib lebih dari selainnya para nabi. Allah Jalla wa'ala telah memberitakan kepada beliau tentang ilmu al-ghaib apa yang tidak beliau beritahukan kepada selainnya dari makhluk ini. Wa hadza kulluhu ilzamun lahum, ini tentu berkonsekuensi kepada mereka biturukil akliyah wan naqliyah, dengan jalan hukum akal dan hukum ya dalil ala fasadi qaulihim, atas rusaknya ucapan mereka, wa taswiri butlanihi dan rusaknya barakallahu fikum bi ahsani turuki wa awdahiha, menggambarkan atau digambarkan kebatilannya dengan jalan yang lebih baik dan lebih barakallahu fikum terang. Kebatilan rahimani wa rahimakumullah, ucapan mereka dengan apa yang diinformasikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tentang perkara gaib barakallahu fikum, jelas mereka tidak benar atau tidak berada di atas jalan kebenaran sedikit pun. Wa qawluhu am yuriduna biqadhihim fika wa fi ma ji'ta bi kaidan yubtiluna bihi dinak wa yufsiduna bihi amrak ataukah. Terakhir, mereka ingin dengan celaan mereka itu biqadhihim fika, mereka ingin mencela dirimu dan mencela apa yang engkau bawa. Kaidan, mereka ingin membuat makar, membatalkan agamamu dengan makar tersebut dan merusak dengan makar itu apa yang engkau bawa. Falladzina kafaru humul makidun, maka merekalah orang-orang kafir yang telah tertimpa tipu daya. Kaiduhum fi nuhurihim wa madarratu aidatun ilaihim, ternyata tipu daya mereka itu di leher-leher mereka, mudarat tipu dayanya kembali kepada mereka. Waqad fa'alallahu dhalika walillahil hamd, Allahu jalla wa ala telah berbuat hal itu dan segala puji miliknya Allah. Falam yubqi al-kuffaru min maqdurihim min al-makr syai'an illa fa'aluh, tidak ada yang tersisa bagi orang-orang kafir dari kemampuan mereka untuk melakukan makar sedikit pun kecuali mereka perbuat. Allahu jalla wa ala menolong nabinya alaihi salatu wassalam, fa nasarallahu nabiyahu alaihim wa adhara dinahu wa khadzalahum wa intasara alaihim, tidak tersisa bagi orang-orang kafir dari kemampuan mereka untuk memakar sedikit pun kecuali mereka lakukan. Allahu jalla wa ala menolong nabinya, Allahu jalla wa ala membela agamanya dan merendahkan mereka dan menolong atas mereka. Am lahum ilahun ghairullah, ataukah mereka punya sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Alahum ilahun yud'a wa yurja'a naf'uh wa yukhafu min durrihi ghairullah ta'ala, ataukah mereka memiliki sesembahan selain Allah jalla wa ala yang di mintai, yang diharapkan manfaatnya dan yang ditakuti mara bahayanya selain Allah. Subhanallah amma yushrikun, falaysa lahu syarikun fil mulk wala syarikun fil wihdaniyati wal ibadah, tidak ada sekutu bagi Allah jalla wa ala dalam kekuasaannya dan tidak ada sekutu bagi Allah tabaraka wa ta'ala dalam keesaan dan ibadah. Wa hadha huwa al-maqsud min al-kalam alladhi siqa li ajlihi wa huwa butlanu ibadati ma siwa Allah wa bayanu fasadiha bitilka al-adillatil qati'ah, inilah dia yang dimaksud dari dipaparkannya ucapan Inilah tujuannya, kata beliau, yaitu menjelaskan tentang kebatilan peribadatan kepada selain Allah Jalla wa'ala, dan menjelaskan tentang kerusakannya dengan bukti-bukti yang pasti. Wa anna ma 'alaihil musyrikun wal batil, apa yang orang-orang musyrik berada di atasnya itulah kebatilan. Wa anna allazi yanbaghi ayyubada wa yusallalahu wa yusjada wa yukhlasalahu du'aul ibadah wa du'aul mas'alah huwal ma'luhu al ma'budu kamilul asma' was sifat kathirun nu'util hasanah wal af'alul jamilah dzul jalali wal ikram wal 'izzul ladzi la yuram al wahidul ahad al fardus samad al kabirul hamidul majid, kata beliau, apa atau jalan yang ditempuh oleh kaum musyrikin itulah jalan kebatilan, sehingga tidak ada yang patut untuk disembah dan sholat kepadanya, sujud dan mengikhlaskan permintaan, apakah dalam doa ibadah atau doa masalah, kecuali kepada Allah Jalla fi'ula yang diibadahi, kamilul asma'i was sifat, pemilik nama-nama dan sifat yang sempurna, pemilik sifat-sifat yang baik dan perbuatan-perbuatan yang indah, pemilik keagungan dan kemuliaan, barakallahu fikum, dan keagungan, dialah al-wahidul ahad, zat yang tunggal, al-fardus samad, zat satu-satunya tempat mengembalikan urusan, dialah yang maha besar, dialah yang maha terpuji, dan dialah yang maha mulia. Jadi ini barakallahu fikum, semua apa yang disebutkan dan dipaparkan adalah ingin menegaskan bahwa al-musyrikun di atas kebatilan, Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah pembawa barakallahu fikum kebenaran. Kemudian yang kedua, yakni dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang wajib untuk kemudian disembah, barakallahu fikum, diagungkan, dimuliakan, diarahkan harapan dan rasa takut, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.